Hukum terasi. Terasi sama belacan sama. Terasi itu kan dibuat dari apa? Ikan bilis ya. Ikan kecil. Hah? Ikan apa? Udang. Yang dari ikan-ikan itu apa tuh? Dari ikan-ikan itu apa? Petis. Ya. Petis menduga. Memang bau ya. Dari anu ini itu. Ada yang mengatakan ini kan dari bangkai ikan. Dari ini itu. Tidak boleh. Dari udang ini sebagainya. Ulama mengatakan semua yang hidup di air hukumnya dengan catatan 100% hidup di air. Bukan hidup di air habis itu di darat, nanti air darat lagi, paham? Nah, jadi udang itu hidupnya di air apa di darat? Di air. Terasi dibuat dari udang. Jadi hukumnya halal. Petis dibuat dari apa? Ikan hidup di air. Maka petis hukumnya halal. Jadi semua yang ada di air hukumnya halal. Kecuali yang hidup dua alam, haram. Seperti apa? Kodok, buaya, kodok ada di simpang Korem tu, ada suike. Kamu jangan wah suike, kata keren ni, yuk singgah yuk. Suike tu kodok. Orang malam-malam berburu kodok, ah tu dijual. Katanya sih nyaman, tak tahu anak tak pernah makan, tak pernah makan. Ya, ah itu haram. Kok haram kan nyaman kodok? Karena hidup di dua alam. Buaya. Buaya. Hukumnya halal apa haram? Haram. Karena apa? Karena hidup dua alam. Faham kamu? Dua alam. Begitu juga yang hidup dua alam apa? Ular. Ular itu hidup di dua dua alam. Apalagi yang dua alam? Hah? Kepiting lain lagi. Lain. Yang tidak boleh itu ini apa? Kepiting satu lagi apa? Hah? Kura-kura haram ya. Enggak saudaranya kepiting. Karenjong satu lagi. Karamak ya juga satu lagi ada. Enggak apa namanya. Pokoknya saudara. Enggak ada pernah dengar bahasa putih anaknya itu. Saudaranya kepiting itu yang haram itu. Hah? Kalau karamak ya adik. Karamak, tengkuyong, keong. Pokoknya yang hidup dua alam. Kalau kepiting bagaimana? Ada pembahasannya. Nanti pertemuan. Kepiting halal. Kan hidup dua alam Pak Ustaz. Enggak, dia enggak hidup dua alam itu. Paham? Enggak, nanti pembahasannya di pertemuan berikutnya. Jadi yang hidup dua alam, hidup di air, hidup di darat, hukumnya haram yang hidup dua alam. Karena ada aliran sekarang mengatakan katanya buaya halal. Kenapa? Karena buaya itu hidup di air kata dia. Masalah di petaling enggak ada urusan karena dia hidup di air. Anak kemarin ke taman mini nengok buaya hidup di darat. Jadi mana yang benar nih, di air apa di darat? Ah, betul. Buaya hidupnya di dua A. Jadi terasi halal. Malah tak ada terasi, tak ada terasi tak nyaman. Terasi itu bahasa halusnya. Bahasa tak lucu ngomong terasi itu. Belacan baru lucu. Wallahu a'lam.